Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah. Qala rahmatullahi alaih, hajatul mar'i ilan nasi ma'a mahabbatihim iyyah khairun min ghinahu anhum ma'a bughdihim iyyah. Seseorang dalam kondisi keadaan dia butuh kepada orang lain, nah ini mungkin dia mendapat bantuan dari mereka, kurang dalam kecukupan ekonominya, tetapi mereka yang membantu dalam keadaan senang padanya. Ya karena dia juga baik dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam pergaulan dia jaga akhlak. Tapi di satu sisi kan ya kekurangan dia itu, dia membutuhkan bantuan orang lain. Tapi itu lebih baik, kata Ibnu Hibban. Seandainya itu harus terjadi, itu lebih baik daripada orang yang satunya ghani. Dia gak butuh ke orang lain, gak butuh bantuan mereka. Dia mandiri dan berkecukupan, Masya Allah. Tidak membutuhkan bantuan saudaranya, tapi dalam keadaan mereka pun benci kepadanya, enggak senang. Betul, di satu sisi dia mandiri, tapi di sisi lain dalam pergaulan, dalam muamalahnya jelek, orang enggak senang padanya. Maka orang yang pertama, walaupun dalam keadaan butuh, masih lebih mending dalam keadaan mereka senang kepadanya, daripada orang kedua ini tidak butuh, tapi orang gak senang padanya. Wasababu da'i ila ziddi mahabbatihim lah huwa at-tadhayyuq fil akhlaq wa su'il khuluq. Penyebabnya, kata beliau, kenapa orang sampai tidak senang kepadanya? Orang kok benci padanya? Tadhayyuq fil akhlak. Akhlaknya sempit, jelek, buruk perangainya, wataknya keras, tabiatnya jelek. Orang gak senang. Walaupun dalam ekonomi mungkin kamu mandiri, gak butuh. Tapi orang enggak akan senang padamu. Li'anna man dhaqa khuluquhu sa'imahu ahluhu wa jiranu. Ditambah lagi, orang kalau sudah sempit akhlaknya, jelek, wataknya jelek, akhlaknya jelek, jangankan orang lain yang jauh darinya, keluarganya dan tetangga dekatnya pun bosan sama dia, gak senang. Gak ingin dekat dengannya, berharap cepat-cepat pindah dan pergi orang seperti ini. Menjauh dari mereka. Karena dalam pergaulan orang ini tidak menyenangkan. Tidak menjadi orang yang yatahabbab ilannas. tidak berusaha bagaimana dia dicintai oleh orang lain. Karena dia tidak berusaha bagaimana dicintai saudara-saudaranya. Dibenci. Orang malas sama dia, gak akan nyaman, gak akan tahan. Pinginnya jauh dan meninggalkan dia. Keluarganya, tetangganya. Nah. Wastafqalahu ikhwanuhu. Dan ikhwan-ikhwan dia juga, saudaranya merasa keberatan dengan dia. Ini orang memberatkan, enggak enak. Thaqil, seperti yang telah lalu. Thuqala. Fahina idzin tamannaul khalas minhu. Kalau sudah seperti itu, orang berharapnya bagaimana bisa lepas dan jauh dari orang seperti ini. Menjadi beban saja bagi mereka. Beban itu kan orang pinginnya cepat-cepat selesai. Misalnya kamu dibebani suruh mikul apa misalnya beras 50 kilo di pundakmu. Ya berat. Kamu pengin cepat-cepat sampai ke mana misalnya ke sana, situ. Supaya cepat diletakkan selesai kamu enggak terbebani lagi. Nah, orang ini seperti itu menjadi beban bagi saudaranya, enggak senang. Orang enggak akan menyesal pisah dan jauh dari orang seperti itu. Wada'au bil halak alai, bahkan bisa jadi mereka mendoakan kejelekan baginya. Kemudahan dia nak balak. Ya orang macam-macam. Enggak semuanya sabar, enggak semuanya. Tapi ngelihat kejelekan dia banyak merugikan. Akhlaknya yang buruk, wataknya yang memberatkan, orang bisa mendoakan jelek baginya. Alhamdulillah, telah lalu, rusak kehormatan dia, dia sendiri yang merusak. Orang gak segan-segan membicarakannya. Artinya Ibnu Hibban mengingatkan supaya itu semua tidak terjadi. Supaya orang tidak mendoakan jelek bagimu. Supaya orang tidak berharap bisa lepas segera menjauh darimu. Supaya orang tidak merasa keberatan dan kamu dianggap beban bagi mereka. Supaya keluargamu, tetangga-tetanggamu, orang dekatmu tidak bosan denganmu. Tidak merasa berat dengan keberadaanmu. Agar ini semua tidak terjadi padamu, tahabbab ilan nas, berusahalah supaya kamu dicintai orang, dicintai mereka. Bagaimana caranya supaya mereka senang denganmu? Selama itu bukan maksiat, selama itu bukan pengorbanan manhaj ataupun akidah. Cintai, berusahalah agar kamu dicintai. Bagaimana kamu bertutur kata, bagaimana kamu bermuamalah, supaya terhindar dari ini semua. Qala sami'tu Umar ibn Sa'id ibn Sinan At-Ta'i yaqulu sami'tu Abul Huzain Ar-Ruhawi yaqulu sami'tu Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun imam besar rahimahullah. Yaqul, kata Yazid bin Harun, faqattu thiqalan nas fi kulli baldah. Fa ya rabbi la taghfir li kulli thaqil. Kata Yazid bin Harun, aku menjauhi, faqada kehilangan, artinya enggak mendekat, enggak mendapati mereka. Thiqalan nas, orang-orang yang thaqil. Di setiap negeri, karena beliau muhaddis, imam, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, imma beliau tahammal atau adda, mengambil riwayat atau menyampaikan riwayat itu. Di setiap negeri yang beliau datangi, beliau menjauh dari orang-orang thaqil ini. Fa ya Rabbi, maka sampai beliau mendoakan, ya Allah, jangan kau ampuni orang-orang yang thaqil seperti itu. Qala wa ambana Ahmad bin Muhammad bin Al-Husain Al-Balkhi, qala hadatsana Muhammad bin Idris Al-Hafidh, qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Ismail, qala sami'tu Amr bin Al-Harith yaqul taskhinul 'ain an-nazar ila man takrah. Panasnya mata melihat kepada orang yang tidak kamu senangi, yakni thaqil, orang yang thaqil, orang yang tidak peduli bagaimana dia supaya dicintai orang. Bahkan dia ngerti, mungkin dia tahu kalau dia enggak disenangi, tapi dia cuek, enggak peduli. Orang yang kamu enggak senang karena kamu tahu tutur katanya jelek, akhlaknya buruk, muamalahnya sempit, berat, ini orang menjadi beban. Maka itu memanaskan mata, taskhin dari sukhna. Sukhna itu arti asalnya panas. Kenapa disebut panasnya mata, kata Ibnul Faris rahimahullah? Karena mata, kalau dia orangnya dalam keadaan sedih atau apa ya, marah, mangkel yang sangat, itu kamu dapati orang sampai keluar air matanya dan panas itu air mata, hangat. Kamu kalau nangis dalam keadaan karena sedih, karena mangkal misalnya kamu, masyaallah alafiyah, tapi misalnya didolimi orang atau diapakan, dan mangkal kamu gak bisa balas ini, sampai kamu ingat itu, nangis kamu, ya Allah fulan teganya berbuat ini, nangis, kamu pegang air matamu, hangat. Beda orang menangis dalam keadaan terharu karena senang. Orang senang bisa sampai nangis karena sangat senangnya. Entahlah apa yang terjadi, begitu senangnya dia sampai menangis, pegang air matanya, dingin. Makanya disebutkan oleh Amr bin Al-Harith rahmatullah alaih, keluarnya air mata yang sekin, panas, ketika melihat orang yang tidak kamu senangi, karena kamu mangkel melihat dia enggak senang. Kamu benci. Ini orang memberatkan, thaqil. Orang sampai berlinang air matanya dan panas itu air mata. Qala Abu Hatim, al-istithqal minan nas yakunu sababuhu syai'in. Sebab orang menjadi beban dan memberatkan saudaranya itu ada dua macam. Ada dua sebab. Ahadahuma muqarafatul mar'i ma nahallahu anhu minal ma'athim. Ketika orang melanggar apa yang dilarang Allah, maksiat, dosa. Li'anna man ta'adda hurumatillah abghadahullah. Karena orang kalau sudah melampaui, melanggar yang Allah larang, dibenci oleh Allah. Na'udzubillah. Waman abghadahullah abghadathul malaika. Kalau sudah dibenci Allah, dia akan dibenci oleh para malaikatnya. Thumma yudha'u lahul bughd fil ard. Dan ditetapkan di muka bumi, dia akan dibenci. Dia akan disenangi. Menjadi thaqil ala ikhwani. Jadi beban bagi. Sebab pertama, pasti karena kemaksiatan. Fala yakadu yarahu ahad illa stafqalahu wa abghadah. Maka tiap kali orang melihat dia akan menganggap itu beban, memberatkan dan dibenci karena maksiatnya. Wasababul akhar, sebab yang kedua, huwa isti'malul mar'i minal khisal ma yakrahu an-nas minhu. Fa idza kana kadzalik istahaqqal istithqala minhum. Sebab yang kedua, orang melakukan perkara yang itu sesuatu yang tidak disenangi orang. Orang gak senang. Apa saja? Mungkin bentuknya ucapan, mungkin bentuknya sikap, perbuatan, gak disenangi. Tapi dia lakukan. Entah itu menipu, entah itu khianat, entah itu yang lainnya. Dia lakukan sesuatu yang tidak disenangi orang. Kalau sudah seperti itu, pantas orang menganggap dirinya beban yang memberatkan. Karena dia tidak yatahabbab ilan nas. Karena dia tidak berusaha bagaimana dicintai orang, dia malah sebaliknya. Gak peduli melakukan ini itu yang berakibat orang benci, gak senang padanya. Salah satu dari dua ini, maka jauhi seorang aqil, uqala, kata Ibnu Hibban, akan berusaha menjauh dari dua sebab ini agar dia tidak dibenci oleh orang lain. Jangan bermaksiat, melanggar yang Allah perintahkan, Allah larang. Yang kedua, jangan kamu lakukan sesuatu yang tidak disenangi orang. Apa saja, selama itu bukan kemaksiatan seperti berulang-ulang kita ingatkan. Kamu tahu orang gak senang kamu berbuat seperti ini, ya jangan lakukan. Hindari, tinggalkan. Tahabbab ilaihim. Berbuatlah, berusaha bagaimana kamu dicintai oleh mereka, disenangi. Wa anshadani al-Quraizi, dan al-Quraizi berkata, laitani kuntu sa'atan malakal mauti fa ufniya thiqala hatta yabidu. Rahimahullah. Sampai beliau katakan, seandainya saja walaupun sesaat sebentar, aku menjadi malakul maut yang mengambil nyawa, bertugas. Siapa yang diambil nyawanya, dimatikan? Al-thiqal, orang-orang yang thiqil tadi, yang menjadi beban dan memberatkan orang. Aku ambil nyawa mereka sampai mereka mati semua. Karena tidak disenangi. Bahkan keberadaan dia tidak diharapkan. Jelek. Walau anni wa anta fi jannatil khuldi laqultul khuruja minha uridu. Bahkan, ya mubalaghah dari beliau, seandainya aku dan dia berada di jannah sekalipun, di surga, tapi di situ ada thaqil ini, maka yang aku katakan, aku ingin keluar dari jannah, gak ingin ketemu sama orang ini. Ya mubalaghah tentunya. Tapi intinya tadi, gak disenangi. Orang berharap menjauh, gak ketemu, gak ngelihat, air mata pun sampai panas melihat mereka keluar. Ladkhulul jahimi ahwanu min jannati khuldin araka fiha tarudu. Bahkan ini juga mubalaghah. Allah yarhamhu wa yaghfir lahu al-Quraizi. Tapi ya itu yang beliau sebutkan. Beliau katakan bahkan masuk jahim, masuk neraka, diadab di neraka lebih ringan daripada tinggal di surga. Tapi di situ kamu yang thaqil, yang dimaksud orang yang thaqil, ada di situ, masuk ketemu kamu di jannah. Lebih baik, lebih ringan kalau berada di neraka. Ini mubalagha azima. Allah yaghfir lana wa lahu. Tapi itu di yang dimaukan betul-betul enggak disenangi, enggak diharapkan sampai setingkat ini. Qala wa amba'ana Umar ibn Hafs al-Bazzaz bi Junaysabur. Qala haddathana Ishaq ibn Dhaif, qala haddathana Abu Mushir, qala haddathana Hisham ibn Yahya, qala kana naqshu khatamu abika, ya'ni Aba Abi Mushir, abramta fagum. Kata Yahya, Hisham ibn Yahya menasehati Abu Mushir. Abu Mushir muhaddits, alim besar. Disampaikan kepada beliau, Hisham ibn Yahya termasuk orang yang cukup dekat dengan ayahnya, di cincin ayahmu, abahnya Abu Mushir, di cincin ayahmu tertulis ukiran. Kan cincin orang dulu diukir, gedrik, biasanya nama dia sendiri, Fulan bin Fulan, untuk surat-surat atau kitab atau apa, kalau milik dia ditempelkan di tinta, kemudian di semacam stempel sekarang. Zaman dulu cincin ukirannya nama dia. Cuman ini ukiran yang dicincin dia tulisannya abramta fagum. Ini kalau kamu sudah selesai, sudah mulai memberatkan orang, sudah cukup lama orang malas, bosan bersamamu, gum, tinggalkan, pergi. Jangan tetap berlama-lama di situ karena itu thaqil, telah lalu. Qala fa kana idza jalasa ar-rajul fatathaqal. Maka setelah itu Abu Mushir, kalau ada seseorang yang berada di majelis beliau dan beliau merasa keberatan dengan wujudnya, dengan keberadaan orang ini beliau enggak senang, qala harraka khatamahu. Beliau putar cincinnya, asalnya mungkin di arah dalam, diputar keluar. Qala iqra' naqsha khatami. Coba kamu baca di cincin itu apa tulisannya, dilihat. Wa kana idza qara'a qama. Begitu dibaca orang ini pergi. Karena tulisannya itu abramta faqum. Kamu sudah membosankan. Kamu sudah tidak menyenangkan. Qum. Pergi. Supaya tidak berlanjut dan semakin memberatkan, semakin membuat benci, orang tidak senang padanya. Qala wa amba'ana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan, qala haddathana Muhammad ibn Idris, qala haddathana Musa ibn Ismail, qala haddathana Musa ibn Rabah, qala sami'tu Makhladan Aba Abi Asim yaqulu idza abghatu ar-rajul abghatu shiqqal ladhi yalihi. Kata Musa ibn Rabah, aku pernah mendengar Makhlad Abu dari Abu Asim, beliau katakan, kalau aku sudah tidak menyenangi seseorang, tidak aku senangi, maka aku pun tidak menyenangi yang di sebelahnya. Artinya majelis jadi tidak nyaman. Dan telah lalu dari beberapa a'immah, kalaupun ada 10 orang yang kamu senangi asalnya, gara-gara ada satu orang yang ada ikut nimbrung dan dia fuduli atau enggak kamu senangi, kamu sendiri enggak nyaman di majelis itu. Pinginnya cepat-cepat selesai dan bubar, kamu tinggalkan itu majelis. Gara-gara satu orang ini. Padahal yang lain asalnya orang-orang yang kamu senangi dan tidak salah, mereka enggak berbuat salah. Cuman karena ada satu orang ini, majelis jadi enggak nyaman buat kamu. Aduh, ada fulan. Itu yang beliau maksud. Qala wa sami'tu Muhammad ibnu Sari al-Baghdadi yaqul, sami'tu Abu Bakar al-Marrudhi. Al-Marrudhi ini nisbat ke negeri yang dikenal banyak muhadithin, banyak perawi, banyak ulama lahir dari sana keluar. Negerinya namanya Maru. Muru. Mim, ro, waw, Maru. Dan Maru, muhadithin sebutkan ada dua negeri. Ada yang namanya Marrurudh. Ada yang namanya kedua Maru Syadzijan. Cuman nisbat kepadanya ghairu ma yatabadar ila dhihn, berbeda dengan apa yang diperkirakan orang. Biasanya kan Makkah Makki, Madinah Madani, Baghdad Baghdadi, Kufah Kufi, gampang. Maru enggak seperti itu. Sekilas mungkin orang mengatakan orang Maru, Marrurut ataupun Maru Syadzijan, yang dikatakan Al-Marwi atau Al-Marwawi begitu. Tapi enggak, muhadithin menisbatkan kepadanya seperti ini. Al-Marrudhi atau kalau Maru satunya Al-Marwazi. Marwazi. Ala kulli hal. Qala sa'altu Ahmad ibn Hanbal anis thuqala. Aku tanya Ahmad ibn Hanbal imam tentang thuqala. Orang-orang yang thaqil ini. Faqala sa'altu anhum Bishr al-Havi. Kata Imam Ahmad, aku juga pernah tanya tentang mereka ini kepada Bishr al-Havi. Faqala, jawab beliau, an-nadharu ilaihim sukhnatul ain. Melihat mereka itu panasnya mata seperti tadi. Enggak senang dan mangkel melihat mereka, bisa sampai nangis keluar air matamu dan itu panas. Air mata yang hangat menunjukkan kamu enggak senang. Qultu li Ahmad, maka aku tanya Ahmad ibn Hanbal, mani thuqala, siapa thuqala itu? Qala ahlul bid'ah. Jawab Imam Ahmad, ahlul bid'ah. Dan dia mungkin di peringkat teratas, apalagi kalau bid'ahnya mukafirah. Thuqala, nasallallahu alafiyah, betul-betul enggak nyaman dan di peringkat tertinggi sudah. Ngomongnya ngawur, terlalu berani, melecehkan ayat Quran, hadis Rasul, diperolok-olokkan, menentang syariat, syubhat-syubhatnya. Panas air mata melihat mereka. Kamu enggak akan tahan, enggak akan nyaman. Inginnya cepat pergi meninggalkan mereka. Walaupun yang lain yang tadi, tidak hanya itu thuqala, tapi Imam Ahmad sebutkan itu berlevel-level, mungkin ini level yang di atas sana, yang paling berat dari thuqala dan sangat berat. thukala dari tipe ini. Ahlul bid'ah. Gak akan tahan kamu. Seperti mau meledak dadamu mendengar celomehan mereka. Kalau udah celotehan mereka bicara agama kesana kemari ini itu. Mangkel kamu. Terbakar hatimu. Karena kecemburuanmu kepada sunnah, kepada syariat. Thukala. Thaqil, membebani. Dan lebih makul, lebih masuk akal apa yang disebutkan oleh Yazid bin Harun, oleh Al-Quraizi, kalau yang dimaksud Ahlul Bid'ah lebih masuk akal. Jangan engkau ampuni setiap orang thaqil kalau itu Ahlul Bid'ah. Kalaupun ketemu di surga lebih memilih keluar, neraka lebih ringan. Ketimbang di surga kumpul sama mereka dalam keadaan tetap dengan kebid'ahannya. Qala Abu Hatim, hadha alladhi qala Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih, huwa istithqalul khas, idha arafa ahaduhum min ba'din nasi thalman fis sunnah abghadahu ala bid'atih. Ini yang disebutkan Imam Ahmad, istithqal, merasa thaqil, yang lebih khusus. Dimana ketika mereka ketahui ada di antara mereka yang sampai mencela sunnah, ya al-bid'ah, untuk tahu syubhat-syubhatnya seperti apa, maka dia dibenci karena kebid'ahannya. Fa'ammal 'am fala yakaduna yu'aduna wa yuwaluna illa 'alal mahbub minal khisal wal makruh minal fi'al. Artinya beda mungkin antara istithqal awam dengan istithqal khawas. Kalau ulama itu tingkatannya sampai membenci orang karena kebid'ahannya. Yang di mata awam mungkin dipuji. Akhlak orang ini bagus kok, Masya Allah. Ahli ibadah, Masya Allah. Tutur katanya, akhlak tawaduknya disenangi. Ya karena mereka jahil, gak tahu bahayanya kebid'ahan yang ada pada orang ini. Tapi khawas, ahlu sunnah, para ulama sunnah faham ini bahaya, bawa bid'ah, bawa syubhat, dibenci, istithqal. Berat orang ini, buat gak nyaman. Awam, istithqalnya sebatas permusuhan mereka kepada orang yang melakukan yang tidak disenangi. Atau menyenangi orang yang melakukan apa yang mereka senangi. Ya itu barometer mereka. Bukan berarti itu tercela atau salah, tapi beliau ingin membedakan tingkatan ulama tentu lebih tinggi. Awam ya sebatas yang telah lalu. Orang kalau sudah akhlaknya baik, ya disenangi. Akhlaknya jelek akan dibenci. Dari awal sudah orang pasang badan, gak akan senang, gak mau dengar, gak mau dekat dengannya. Dan terlebih ahlu sunnah, mereka seharusnya menjadi orang yang terbaik agar dakwah ini lebih bisa diterima oleh orang, bisa didengar awam, masakin. Perlu kesabaran membimbing mereka. Bagaimana caranya? Ya berbuatlah sesuatu yang membuat mereka senang. Selama kamu tidak mengorbankan prinsip-prinsip manhajmu. Berakhlaklah, bersabarlah atas mereka, dakwah, nasihat. Bagaimana kamu dicintai mereka? bantu sosial. Makanya berkali-kali kita ingatkan antum, terutama yang tinggal di luar sana, di pemukiman masyarakat, di kampung bersama warga awam, saat mereka kerja bakti bersih-bersih kampung, apalah bersih-bersih selokan atau apa, kamu harus menjadi orang terdepan supaya kamu disenangi. Nah, kalau kamunya ghaib saat itu, absen, jelek namamu, mencoreng dakwah ini, kamu gak akan disenangi. Apa ini orang? Orang pada kerja bakti, gotong royong, bersih-bersih, dia gak kelihatan batang hidungnya. Gak ada keikutsertaannya. Lebih buruk lagi dengan terang-terangan orang sedang kerja di kampungnya, sedang bersih-bersih, kerja bakti, dengan santainya dia naik motor keluar kampung, meninggalkan mereka. Kan atraktif sekali. Kamu melakukan sesuatu yang membuat orang benci padamu, dan tidak salah mereka membencimu. Kamu thaqil. Ini contoh nyata thaqil. Orang yang memberatkan. Enggak nyaman mereka hidup bersamamu. Tidak salah mereka menilai seperti itu. Kalau perilakumu seperti itu. Tahabbab ilan nas. Tahabbabu. Berusahalah bagaimana dicintai, disenangi orang. Salam, sapa, senyum, ramah. Qala wa sami'tu Ahmad ibn Muhammad al-Balkhi al-Dhahabi yaqul qala Muhammad ibn Abi Ward qala Yahya ibn Masuyah an-nadharu ila al-thaqil huma ta'tari bainal jildain. Melihat orang yang thaqil itu bahkan seperti demam yang menimpa dirimu, berada di dalam antara kulit dan dagingmu. Ini penyakit, semacam penyakit yang sangat membuat derita dan sangat menyakitkan. Ya kalau penyakit fisik, demam atau apa, mungkin penyebabnya virus, mungkin penyebabnya bakteri, mungkin penyebabnya ini. Cuman ini penyebabnya karena thaql, karena thaqil tadi. Karena akhlak yang tidak baik, tutur kata dan sikap yang jelek. Qala wa haddathana Ahmad ibn Umar ibn Yazid qala sami'tu Salama ibn Shabib yaqulu sami'tu Aba Usama yaqul u'tuni bimustamlin khafifin 'alal fuadi wa iyaya wath-thuqala wa iyaya wath-thuqala. Imam Abu Usama menyampaikan, carikan aku, datangkan padaku mustamli. Mustamli itu kalau di majelis muhaddithin dulu, bagian yang menulis atau menyuarakan dari syekhnya, Majelis kan besar, lebih besar dari ini, kadang ribuan muridnya. Di zaman itu enggak ada pengeras suara. Bagaimana? Ya, ada yang di sampingnya dan suaranya keras memang. Syekh menyatakan, misalnya haddatsana fulan, ini dengan suara kerasnya supaya yang sana semua mendengar. Ini Syekh berkata, haddatsana fulan. Tapi carikan yang khafif alal fuad, khafifud dam, ringan. Ini orang yang menyenangkan karena dekat denganmu. Harus orang yang kamu nyaman kepadanya. Orang yang menyenangkan. Dan iya ya wa thuqala, jangan sampai thuqala yang kamu carikan, uslub ini tentunya uslub tahdir, iya ya wa thuqala, jangan kamu carikan thuqala. Dan ya orang dekatnya, mungkin tiap hari akan bersamanya. Lah kalau itu orang yang tidak disenangi, orang yang menjadi beban dan memberatkan, tersiksa kamu. Nah, artinya ini juga memperjelas dari yang telah lalu-lalu, bahwa betul-betul thuqala itu tidak disenangi. A'imah semua. Yazid bin Harun sampai ucapkan tadi, tidak, jangan ampuni ya Allah. Al-Quraizi yang antum dengar tadi bagaimana di surga, di neraka. Ada Imam Abu Usama juga berkata seperti itu. Enggak ada yang senang. Qala wa amba'ana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan, qala haddathana Abbas bin Abi Talib, qala haddathana Ibrahim ibn al-Mundir, qala haddathana Hamad ibn Zaid an Ayyub, an ibn Sirin rahimahullah, qala, kata Ibnu Sirin, sami'tu rajulan min ahlil badia yaqul, aku pernah mendengar orang dari badui sana, orang pedalaman, yaqul nadhartu ila thaqil marrah faghushiya alayya. Pernah suatu ketika aku melihat orang yang thaqil, fuqala, yang memberatkan tadi, tidak mengenakkan. Faghushiya alai, sampai aku pingsan karenanya. Wah, ada fulan, gak tahan dia. Begitu dahsyatnya, mungkin sampai jatuh pingsan. Ibnu Sirin menukilkan dari Ahlul Badia. Orang awam saja gak tahan sampai setingkat itu. Lihat wajahnya sudah. Orang katakan yuhawish, bikin hawash, bikin mangkel, bikin gak senang. Nas'alallah al-afiyah. Wa anshadanil muntasir ibnu Bilal, qala wa anta ala mawaddatina harisun, walakin la takhif alal fuadi. وأثقل من راح بدر علينا كأنك من بقايا قوم عادي. Dan kamu, kata Al-Muntasir ibn Bilal, kamu hendaknya berusaha bagaimana supaya kami senangi. Bersungguh-sungguhlah berbuat, berucap segala yang membuat kamu semakin kami cintai. Dan juga jadilah, jadi orang yang ringan, khafif di hati. Jangan sampai kamu menjadi orang yang thaqil. Ini diingatkan untuk tutur katanya dijaga, sikap-sikapnya, akhlak-akhlak, adab-adabnya, dalam muamalahnya dijaga. Jangan sampai kamu menjadi seperti sisa-sisa kaum 'Ad yang sampai dihancurkan oleh Allah. Jangan menjadi orang yang tidak disenangi. Qala wa haddathana Ibrahim ibn Nasr ibn Ambar, qala haddathana Yusuf ibn Isa, qala haddathana Waqi', qala haddathana Abu Sahal an Ibrahim ibn Bukair, qala kana Abu Hurairah radhiyallahu an idza istafqala jalisan lahu qala Allahumma ighfir lana wa lahu arihna minhu fi 'afiyah. Abu Hurairah, sahabi radhiyallahu an, kalau merasa tidak senang dengan seseorang, enggak nyaman, dan itu bersama beliau atau di majelisnya, maka beliau doakan, beliau katakan, ya Allah, ampuni kami dan ampuni dia, dan bebaskan kami darinya dalam keadaan afiah. Ini terselamatkan dari kejahatannya, terselamatkan dari kejelekan-kejelekannya. Kadang ada bersamamu, datang di majelismu, duduk bersamamu, orang yang kamu tahu berbuat segala sesuatu yang tidak mengenakkan. Sesuatu yang thaqil alaik, memberatkan, beban bagimu. Enggak senang kamu dengan keberadaannya. Dan itu yang dilakukan Abu Hurairah. Allahumma ighfir lana wa lahu. Semoga dia diampuni oleh Allah. Kita pula demikian. Semoga diampuni Allah. Ya, mungkin bisa jadi karena dosa kita juga mendapat ibtila, balak berupa orang seperti ini. Tapi wa arihna minhu fi afiyah. Berharap, berdoa kepada Allah untuk dibebaskan segera dari orang seperti ini, fi afiyah, tapi dalam keadaan afiyah, mu'afa, terselamatkan dari kejahatannya, terselamatkan dari kejelekan-kejelekannya. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Nas'alullah at-taufiq was-sadat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.